Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Ma'asyara talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, oleh al-imamul Bukhari dan juga al-imamul Muslim dalam kitab sahih keduanya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh. Kata Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh bil Hudaybiyati, di Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan ibadah umrah yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, beliau umrah di dalam hidupnya selama 4 kali. Ya, selama 4 kali. Yang pertama ketika Hudaybiyah. Ya, seingat kami tahun 6 Hijriah. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah berihram, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy, sehingga beliau bertahalul di tempat tersebut, belum mengerjakan tawaf dan sa'i. Maka beliau kewajibannya barakallahu fikum adalah menyembelih haji, lalu pada tahun berikutnya beliau melakukan umrah lagi. Jadi umrah yang pertama tanpa tawaf dan sa'i, langsung tahalul. Tetapi apa? Wajib menyembelih, dan tahun berikutnya wajib umroh kembali karena tidak istirahat. Di tahun berikutnya Rasulullah SAW kembali umroh. Jadi tahun 7. Ya, namanya umroh qadha. Karena yang tahun sebelumnya kenapa? Tidak tawaf dan tidak sa'i. Maka tahun berikutnya beliau tawaf qadha. Selanjutnya yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umroh. Ya, umrah qadha yang ketiga adalah umrah yang beliau mulai dari Ji'ronah, ya, keluar dari tanah suci lalu memulai umrah dari Ji'ronah. Ya, ketika itu beliau sedang membagikan harta rampasan perang. Yang ketiga, yang keempat adalah bersama dengan haji beliau, yaitu haji wada. Naam. Itu barakallahu fikum 4 kali umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di umrah yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kisah ketika itu beliau bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in salat subuh secara berjamaah. Ala atharis sama ay nuzulil matar. Yang pada subuh itu di malam harinya turun hujan. Seperti kayak zaman masa-masa kita sekarang ini sering hujan malam. Ya. Nah, ini di waktu subuhnya Rasulullah SAW ya, melakukan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Kanat minal layli falamman sorafa aqbala alan nas. Ketika selesai Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh, Beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqal, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna madza qala rabbukum, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang difirmankan, dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini, ada sebagian dari hambaku yang mereka beriman kepadaku. Dan ada pula yang kufur, kafir terhadapku. Fa'amma man qal, adapun orang-orang yang mereka berdoa. Ketika turun hujan, selesai turun hujan, mereka berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Dia berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan karena keutamaan dan juga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Hamba yang berdoa setelah turun hujan dengan doa tadi, dia telah beriman kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah kafir, mengkufuri bintang-bintang. Bahwasanya bintang itu yang menurunkan hujan. Dia tidak meyakini itu. Wa amma man qal, adapun orang-orang ketika turun hujan, selesai turun hujan, dia justru mengatakan, mutirna binaui kada wa kada. Justru mengatakan, ini hujannya karena bintang ini. Ini hujannya karena, apa, ya, munculnya bintang ini. Atau sesuatu, tidak mengaitkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fadhalika kafirun bi. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kufur kepadaku. Wa mu'minun bil kawakib. Dan justru dia mengimani bintang-bintang lah yang menurunkan hujan. Ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang agung ini, kita melihat bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat, ahrasun nas, ya, orang yang paling bersemangat di dalam fi ta'limid din, dalam menyampaikan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung beliau sampaikan. Langsung beliau katakan, atadruna madza qala rabbukum, tahu kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, langsung disampaikan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di setiap saat, di setiap waktu, ketika di kendaraan, di perjalanan, di rumah bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di masjid, di semua tempat, di setiap waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara waktu yang beliau pilihkan untuk menyampaikan ilmu adalah di waktu subuh. Karena ketika itu manusia pikirannya sedang fresh. Belum apa? Belum mikirin dunia dan seterusnya, belum capek dengan dunia, urusannya dan seterusnya. Subuh waktu yang baik untuk menyampaikan ilmu. Makanya Rasulullah SAW pas selesai salat subuh langsung disampaikan. Ini termasuk dari cara atau waktu yang beliau pilih di dalam menyampaikan ilmu. Namun secara asal, kapanpun itu disampaikan. Dengan melihat kondisi orang-orang yang akan diberikan ilmu, yang akan dinasehati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, ajarilah manusia Nasihatilah manusia, inna fa'atid zikro. Kapan? Ketika zikir peringatan itu bermanfaat. In, apabila zikir bermanfaat. Dilihat. Dan di antara waktu-waktu yang sangat bermanfaat untuk menyampaikan ilmu dan manusia siap di dalam mendengarkan ilmu adalah waktu subuh. Enggak usah lama-lama. Lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu ringkasnya. Ya. Kalau subuh itu rawan klip-klip. Ya. Kalau di sini subuh ngapain? Setoran hafalan. Apa banyak murojaahnya, banyak meremnya? Iya, klip-klip. Ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita juga melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara thariqah ta'limnya beliau, metode beliau mengajari manusia itu adalah dengan as-su'al. Dengan apa? Pertanyaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Rob kalian? Yang tadinya ngantuk langsung melek, ya. Apa emang? Langsung penasaran. Maka di antara metode yang baik, dan itu adalah metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan ilmu adalah tanya jawab. Itu bagus sekali. Ya. Apalagi ketika murid-murid atau keluarga kita yang sedang kita ajari, kita beri nasihat, ngantuk, langsung tunjuk. Mas, yang ngantuk, coba tadi apa? Langsung melek. Iya tidak. Itu thariqah yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari atau memberikan contoh di antara thariqah, metode, cara di dalam pengajaran adalah soal dan jawab. Orang akan intibah, tersadar. Dan menantikan apa yang akan menjadi jawabannya. Oh, ini jawabannya apa? Nah, itu sangat baik. Ya. Dan yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak mengapa meskipun kita tahu jawabannya. Yakni, misal ada yang menjadi pemateri, misal, yang termasuk dari orang yang menyimak itu bertanya, padahal dia sudah tahu jawabannya. Itu sangat diperbolehkan. Barangkali pematerinya ada yang terlupa, kelewat, atau sedikit keliru. Sengaja tanya, padahal dia tahu jawabannya. Asalkan dengan adab yang baik itu tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapan para sahabatnya. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Setelah disebutkan Islam itu antuk min nabi antasyhadu an la ilaha illallah, Islam itu adalah engkau bersyahadat, salat dan seterusnya. Malah bilang apa? Sodakta, engkau benar. Ini kan sudah tahu jawabannya. Tidak mengapa, asalkan dengan cara yang baik, pakai kertas. Akhir yang lain apa? Ikut teringat, mendapatkan jawabannya, itu tidak masalah. Barangkali itu memang kemampuan kita. Santri-santri belum waktunya untuk duduk di sini, tetapi mungkin ada ilmu yang dia miliki, bisa dia sampaikan dengan wujud apa? Soal. Ustadznya kayaknya yang ini belum sampaikan. Tidak masalah, seperti Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian siapa dia? Innahu Jibril. Yu'allimukum dinakum. Sengaja mengajari kalian, agama kalian. Dengan apa? Dengan bertanya. Wahai Muhammad, kabarkan tentang iman, kabarkan tentang Islam, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kapan? Hari kiamat. Padahal dia tahu. Sodakta, engkau benar. Sodakta, engkau benar. Cuman dalam hal ini, ya, antum nggak perlu, wah, bener antum Ustaz, nggak perlu. Itu nggak baik kalau itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in belum tahu ilmunya, belum memiliki ilmunya, mereka menjawab dengan adab. Apa itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang demikian ini dijawab ketika pertanyaannya terkait diniyah syar'iyah, tentang syariat, tentang agama, tentang ilmu. Ketika sahabat tidak tahu, menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena dalam perkara syariah, syar'iyah dan juga diniyah agama, Allah dan Rasulullah SAW diberitahu ilmunya memang. Ilmu-ilmu tentang din, tentang syariat. Adapun ketika itu adalah pertanyaannya tentang kauniyah, perkara yang terjadi, takdir Allah Subhanahu wa taala, cukup dikatakan Allah a'lam, Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga cukup mengatakan ketika ditanya dan tidak tahu ilmunya, cukup mengatakan apa? Wallahu a'lam, tanpa rasulnya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak mengerti kondisi yang terjadi. Maka adabnya adalah wallahu a'lam. Dan jawaban yang seperti ini barakallahu fikum adalah jawaban yang beradab ketika kita tidak tahu. Jangan jawabnya tahu enggak tentang perkara ini, bro. Jangan, enggak sopan. Tahu enggak jawaban ini? Embuhlah, jangan. Wallahu a'lam. Dan jangan pula sok tahu. Ditanya tentang perkara agama, tidak tahu, tapi nekat mau menjawab. Meskipun nanti benar, tetap apa yang dia lakukan adalah salah. Apalagi kalau itu salah, double. Dan itu fatal, mengerikan sekali. Dahulu ada seorang sahabat yang berperang, luka sekujur tubuhnya. Dalam keadaan junub, datang waktu sholat harus mandi, nggak mungkin mandi karena lukanya banyak. Dalam riwayat lain lukanya di kepala dalam keadaan cuaca dingin. Bertanya kepada orang lain, sahabat dia, saya dalam keadaan junub. Lalu datang waktu sholat dan saya keadaan seperti ini. Hali rukhsah, apakah saya punya keringanan, tidak perlu wudu dan seterusnya, tidak perlu mandi, afwan. Tetapi kata orang yang tidak tahu ilmu, nekat jawab, lam ajid laka rukhsah, saya tidak mendapati dalam kasusmu ini fika rukhsah, ada keringanan. Alaikal janabah, tetap wajib mandi janabah. Akhirnya mandi, dan qadarullah meninggal dengan sebab itu. Sehingga ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dikabarkan kepada Rasulullah sallam, "Wahai Rasulullah, ada orang seperti ini, luka, tidak bisa mandi tetapi dalam keadaan junub, datang waktunya salat. Lalu dia bertanya kepada orang yang tidak mengetahui ilmunya, dijawab tetap harus mandi." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataluh, mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi dia, memerangi mereka. Dengan sebab apa? Fatwanya, jawabannya itu nekat, tidak berdasarkan ilmu. Sehingga membahayakan orang lain. Sehingga didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga Allah membunuhnya, semoga Allah memeranginya. Bisa berbahaya. Dan bisa berbahaya pula, barakallahu fikum, ketika jawaban salah itu kepada si pemberi fatwa. Kisah yang masyhur terkait pembunuh 100 jiwa. 99. Tetapi datang kepada seorang rahib. Qataltu tis'an wa tis'ina nafsan, saya telah membunuh 99 jiwa, hal li taubah, apakah saya memiliki taubat? Mbak, kata rohib yang enggak punya ilmu. Enggak, kamu enggak punya taubat. Kamu sudah apa? Sadis 99 jiwa. Akhirnya apa? Dibunuhlah si rohib tersebut. Kamalabihi mi'ata nafsin. Disempurnakan membunuh 100 jiwa. Dengan sebab apa? Salah di dalam menjawab. Ya. Itu sangat fatal. Makanya kalau tidak tahu apa jawabannya, wallahu a'lam. Sudah. Bahkan itu dikatakan oleh para ulama, nisful ilm, setengah ilmu. Kenapa setengah ilmu? Kenapa? Karena setidaknya dia tahu, menyadari bahwasanya dirinya itu tidak tahu. Setengah lumayan. Ya tidak. Daripada nekat kayak tadi. Ya. Namanya jahil. Bodoh. Tambah murokab. Dobel. Sudah dia tidak tahu. Dia tidak sadar. Tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Dobel. Murokab. Berakibat fatal. Bisa menjadikan orang lain binasa. Atau dirinya binasa. Nah, maka dijaga adab ini. Terlebih para santri. Ya. Wallahu'alam. Tidak tahu. Wallahu'alam. Allah yang maha mengetahui setengah ilmu. Setidaknya kita sadar. Kita mengetahui diri kita. Kapasitas kita. Tidak tahu tentang jawaban tersebut. Ya. Bahkan Al-Imamu Malik. Rahimahullah ta'ala. Ya. Diriwayatkan oleh Khalid ibn Khidash. Ya. Ditanya 40 soal. Yang terjawab cuma berapa? 5. Semuanya dijawab dengan la adri, la adri. Sampai yang tanya bingung. Ini gimana saya kembali ke kampung, ke negeri saya. Masa 40 soal, 5 tok yang lain, 35-nya saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Gimana? Kamu kan imam. Katakan kepada kaummu, anna malikan la yadri. Katakan bahwasanya Malik tidak tahu ilmunya, enggak tanggung-tanggung. Dan itulah sebab keselamatan. Naam, barakallahu fikum. Ini ada para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini setelah turun hujan, ada sebagian hambaku yang mukmin dan ada pula sebagian hambaku yang kafir kepadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, fa'amma man qal, adapun orang-orang yang selesai turunnya hujan, mereka berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena keutamaan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika mu'minun bi. Maka merekalah orang-orang yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kawakib, dan dialah orang-orang yang mengkufuri terhadap bintang-bintang. Nah, ini kesempatan kita ketika turun hujan selesai, kita ucapkan doa ini. Nah, yang dengan itu barakallahu fikum, kita akan selalu mengingat bahwasannya sebab kita diberi hujan, diturunkannya hujan kepada kita, itu sebabnya semata-mata hanya karena kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Harus selalu diingat. Harus selalu kita ingat. Dan di antara bentuk cara mengingatnya, selesai turun hujan kita ucapkan doa ini. Dan itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man qal, siapa saja yang berdoa, selesai turunnya hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Siapa yang berdoa dengan doa ini ketika turun hujan? Fadhalika mu'minun bi, Allah yang mempersaksikan. Maka dia termasuk dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku, kata Allah. Akan teringat kita. Selesai hujan, sudah selesai ini hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita akan ingat hujan itu hanya dari Allah. Bukan dari pawang hujan. Pakai alat apa? isyhadah. Apa yang seperti ini? Mengatakan punya remote langit dan seterusnya. Majnun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, kita harus mengimaninya. Wa amma man qala, adapun orang-orang yang mengatakan mutir nabi nau'i kada wa kada, kita diberi hujan, diturunkan hujan karena adanya bintang ini, bintang itu. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, maka yang demikian itu dia telah kufur terhadapku dan mengimani kepada bintang-bintang. Selesai turun hujan, dia justru mengatakan, oh ini hujannya karena ini. Hujannya karena tadi ada pawang itu. Subhanallah. Kafir, barakallahu fikum. Kafir. Kufrun akbar. Kafir dengan kekafiran yang besar. Yakhruj minal millah. Dia keluar dari agama Islam. Ketika dia disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Bahwasanya pawang hujan itu atau bintang itulah yang apa, mendatangkan hujan. Sudah. Syirik akbar. Karena itu adalah min af'alillah. Termasuk dari perbuatan Allah. Iman terhadap rububiyah Allah. Kafir sudah. Kalau mengimani bahwasanya bintang itu sebab turunnya hujan, kafir. Keluar dari agama, harus syahadat lagi. Dan ini Allah yang mengatakan, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini. Dan dikatakan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fa idza taqada, kalau dia meyakini anna li ghairillahi ta'thiran fi inzalil matar, bahwasanya ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki pengaruh, memiliki kuasa untuk menurunkan hujan, fahada kufrun akbar. Maka ini kufur akbar. Li'annahu syirkun firrububiyyah wal musyriku kafirun. Karena ini termasuk menyekutukan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah di dalam rububiyahnya, yaitu apa? Menurunkan hujan. Wal musyrik, dan orang yang musyrik yang melakukan persekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Maka dia kafir keluar dari agama Islam. Lalu beliau melanjutkan, wa illam ya'taqid dalik, tetapi kalau dia tidak meyakini, wa adhafal matar ila sabab, tetapi dia meyakini bahwasannya hujan itu disebabkan oleh perkara lain seperti bintang. Ini yang menurunkan hujan tetap Allah. Cuman diberi tanda dengan adanya bintang ini. Nah, ini bintang muncul ini jadi sebab turunnya hujan. Tetapi yang menurunkan siapa? Allah. Kalau dia melakukan yang demikian, fahuwa minas syirkil asghar wal kufril asghar, maka ini masuk ke dalam syirik asghar. Tetap. Walaupun dia tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari agama Islam, dia tetap wajib bertaubat. Karena Allah tidak mengampuni dosa ayyusyrikabi, dosa kesyirikan. Harus ampun. Kalau enggak, tidak dihapuskan dosa syirik asghar tersebut. Li'annahu nasaba ni'matallahi ila ghairi, haitsu nasabal matara ila sabab wal wajib nisbatuhu ila al-khaliq. Karena dia menisbahkan sebabnya karena bintang-bintang. Meskipun dia meyakini Allah yang menghendaki turunnya hujan, tetapi sebabnya itu dinisbahkan kepada bintang-bintang, itu tidak boleh. Yang wajib menisbahkannya kepada Al-Khaliq Allahu Azza wa Jal. Nah. Dan bukan termasuk dari kesyirikan pada zaman seperti ini, barakallahu fikum, ketika kita membaca berita terkait perkiraan cuaca, prakira. Karena itu, barakallahu fikum, dilihat dari awan dan yang selainnya. Dan tidak pasti, hanya memperkirakan saja. Nah, tidak mengapa. Dan nyatanya juga sering salah, ya tidak. Nah, bukan termasuk dari kesyirikan. Nah, hanya membaca dan seterusnya. Jangan sampai diimani dan seterusnya. Ini mesti yakin ini. Tidak boleh. Karena kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwasannya hujan itu. Naam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menurunkannya. Dan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saja yang namanya hujan, mator itu adalah fadlullah wa rahmatullah. Keutamaan dan juga rahmat dari Allah. Itu adalah kenikmatan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan. Bahkan dengan sebab hujan yang merupakan air, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala jadikan segala sesuatu itu hidup. Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu termasuk dari sumber kehidupan bagi makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kita jadikan minal ma dengan sebab air, termasuk air hujan, kulla syai', segala sesuatu itu hayy, menjadi hidup. Dan itu keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sekian bulan, sekian pekan tidak hujan. Aduh. Ya tidak. Berat. Karena hujan itu adalah keutamaan dan rahmat Allah. Bahkan Allah SWT mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ هَيْءٍ. Dan kita jadikan dengan sebab air, dari air itu segala sesuatu bisa hai. Bisa wahi, hidup. Seluruh makhluk-makhluk Allah dari binatang-binatang. Yang paling kuat gak minum misalnya bah, unta. Coba tidak minum sekian bulan tetap mati ya tidak. Pepohonan apalagi. Pohon yang paling kuat, kaktus. Apa dia tidak butuh air? Butuh, cuman ngambilnya dari bawah terus disimpan. Semuanya butuh terhadap air. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan itu adalah rahmat dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus barakallahu fikum kita syukuri pula. Alhamdulillah hujan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma' alladzi tashrabun?" Apakah kalian tidak memperhatikan al-ma' alladzi tashrabun? Air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Diingatkan oleh Allah. Afara'aitumul ma' alladzi tashrabun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum itu? Minum dulu, seret ya. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian yang menurunkan? Ataukah kami yang menurunkan? Lau nasya, seandainya kita berkehendak. Ja'alnahu ujaja. Kita jadikan air hujan yang turun itu asin. Ujaj. Bayangkan kalau air hujan turunnya asin. Kayak air laut. Pedes di mata. Ya tidak? Kalau Allah mengendaki. Ya. Motor-motor, mobil-mobil kehujanan tambah berkarat. Ya. Apalagi semuanya akan... Bahkan ada binatang yang gak kuat dengan apa air asin dan seterusnya. Seperti di laut mati itu airnya saking asinnya tidak ada kehidupan di air tersebut. Bayangkan kalau air hujan itu turunnya asin semua. Ikan yang antum pelihara di kolam, ikan tawar kena air hujan mati. Lele dipelihara di air asin mati. Belum tumbuh-tumbuhan. Wallah alam, sepertinya rumput itu kan diantara cara untuk mematikannya dikiram air garam ya. Diantara untuk mematikannya ya. Coba yang turun air garam, enggak pada mati. Pepohonan. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, falawla tashkurun. Apakah kalian tidak bersyukur dengan hujan yang turun itu? Bersyukurlah. Alhamdulillah turun hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Nah, bersyukurlah. Sudah ada nih. Padahal masih banyak yang ingin disampaikan. Dan rencananya menyampaikan terkait ahkamul mator. Hukum-hukum terkait hujan. Adab-adabnya dan hukum-hukum yang lainnya. Tetapi karena sudah adzan, na'am, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada pertanyaan. Afwan Ustaz, kenapa Allah membinasakan umat terdahulu disebabkan mereka banyak bertanya? Bukankah bertanya itu kunci ilmu? Masya Allah, pertanyaannya bagus. Na'am, barakallahu fikum. Yeah. Yang paling banyak ahlaka man kana qablahum, orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian adalah karena kasratus soal, banyak bertanya dalam perkara yang tidak penting, tidak ada faedahnya. Apa itu diantara bertanya tidak ada faedahnya? Bertanya, Ustaz, kalau kita sholat kan menghadap kiblat, kiblat itu kan menujunya Ka'bah. Nah, kalau suatu saat Ka'bahnya berjalan pindah gimana? Ustaz? Ini nggak perlu. Pertanyaan yang tidak perlu. Nggak butuh jawaban. Ustaz, kita sholat menghadap kiblat. Lalu kalau kita Apollo keluar angkasa ke bulan, kita sholatnya madep mana Ustaz? Buminya kan berputar. Ini pertanyaan yang tidak perlu. Inilah yang menjadikan kaum-kaum sebelum kita binasa. Pertanyaan yang tidak perlu dan kita tidak membutuhkannya. Nah, bertanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Tak boleh. Bid'ah. Cukup kita yakini. Ar-Rahmanu alal arsis. Tawa. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala nuzul turun. Ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir Allah turun di mana? Di langit. Dunia. Wa yaqul, dan Allah ketika itu mengatakan may yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Wa may yas'aluni fa'utiyah, barang siapa meminta kepadaku pasti aku berikan. Wa may yad'uni astajib lah, barang siapa berdoa kepadaku pasti aku ijabah. Jangan sampai bertanya. Sepertiga malam di sini, di sana kan beda-beda, Ustaz. Berarti apa? Turun terus Allah. Ini nggak perlu. Ini bisa membinasakan, atau inilah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Cukup kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala fi thulutsil lail yanzil, turun. Akal kita itu terbatas. Coba ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika seorang hamba di dalam sholatnya membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, Allah selalu menjawab, telah memujiku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah selalu menjawab. Coba kalau kita samakan dengan kita, enggak mungkin. Iya tidak? Antum diajak ngomong saya, teman antum ngajak ngomong. Bisa paham enggak? Enggak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sami'ul basir. Berapa banyak di dunia ini yang dalam waktu yang sama berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak? Semuanya Allah dengarkan. Allah kabulkan. Berapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah di waktu yang sama di dalam sholatnya dan Allah menjawabnya. Tidak ada masalah. Ketika kita meyakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan kita. Kita diajak ngomong orang, dua orang bingung sudah. Mesti diajak dengan Allah. Demikian pula ketika Allah turun Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, kita yakini. Jangan bertanya ini ada ini, jangan samakan Allah dengan kita, dengan makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, barakallahu fikum, ini bisa membinasakan. Dan menyesatkan. Berapa banyak orang yang tersesat karena apa? Berpikirannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Kalau Allah beristiwa, lalu turun, berarti kosong. Mencelakakan, binasa. Kalau Allah di langit berarti demikian, binasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum, dan tidak penting, itulah yang membinasakan. Waliyadzubillah. Makanya bertanyalah yang memang penting terkait dengan akidah dan juga ibadah kita. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu, jangan dihiraukan. Orang yang bertanya dengan pertanyaan itu pusing sendiri mereka. Cukup kita mengimani Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal tadi. Ini kalau Ka'bahnya jalan dan seterusnya, sholatnya madhab mana? Belum terjadi. Jangan ditanyakan. Itu termasuk dari nasihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini pertanyaannya masih terkait hujan. InsyaAllah kalau sempat dijawab pada kesempatan yang lain. Cukup ya? والله اعلم بالصواب نكتفي الى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته